ditakdirkan. Itu ada yang baik, ada yang jelek, ya kan? Ada yang ditakdirkan mukmin, ada yang ditakdirkan kafir. Ya, satunya baik, satunya jelek. Ya, ditakdirkan ketaatan, ditakdirkan maksiat. Satunya baik, satunya jelek. Ditakdirkan kebaikan, ditakdirkan kejelekan. Ya. Satunya baik, satunya jelek. Ini ketiga telah ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah menakdirkan seluruh hal tersebut, semuanya adalah baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah dalam segala sesuatu. Dipahami ini? Yang kelompok yang kedua yang menyimpan dalam masalah takdir adalah kelompok Al-Jabriyah. Jabriyah juga dua kelompok. Ada yang ekstrim, ada yang pertengahan. Yang ekstrimnya mengatakan bahwa manusia itu majbur, terpaksa untuk melakukan segala sesuatu. Ini orang yang terlalu berlebihan dalam menetapkan takdir. Dikatakan segala manusia, manusia sudah terima apa adanya saja. Zahir batinnya terima saja apa adanya. Diibaratkan manusia ini bagikan bulu ayam. Ya, bagikan bulu manusia. Di mana angin menerpanya, di sana lah ia berhembus. Ya. Harusnya terima segala keadaan. Sampai-sampai seorang penyairnya berkata, Al-Qahu fil yami maktufan wa qala lahu, iyaka iyaka antabtalla bil ma'i. Ia dilempar ke dalam laut, dalam keadaan terikat seluruh tangan dan kakinya, lalu dipesankan kepadanya, hati-hati kamu, jangan sampai kena air. Ya. Keadaannya orang-orang Jibriyah. Jadi sudah terikat tangan, dilempar ke dalam laut, pesannya, jangan kena air. Ya. Sebab manusia katanya terima saja, apa adanya? Iya. Apa adanya terima? Dan ini pemikiran orang-orang yang tidak berpikir. Nah, ini Jabriyah yang ekstrim. Jabriyah jenis yang kedua, Jabriyah yang pertengahan dari kalangan Asy'ariyah dan lainnya. Mereka mengatakan manusia itu majbur batinnya. Iya. Adapun zahirnya tidak. Iya. Nah, karena itu ketika seorang berlaku maksiat, dia katakan ini sudah takdir Allah. Saya sudah ditentukan untuk menerima hal tersebut. Dan seluruh hal ini adalah kesesatan. Ya dasarnya, ya perkara pertama kalau antum mau mengukur ini sesat, lihat saja. Ini sudah menyelisih empat perkara itu tadi. Dan bantahan untuk dua kelompok ringkas saja satu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah rabbul alamin. Nah, di sini kalimat tidaklah kalian berkehendak ini bantahan terhadap orang Jabriyah. Ya. Allah menetapkan manusia punya kehendak. Sedangkan Jabriyah mengatakan manusia tidak punya kehendak. Ya. Allah menetapkan manusia punya kehendak. Qul illa yasha Allah rabbul alamin kecuali dengan kehendak Allah, ini bantahan terhadap orang Qadariyah. Manusia punya kehendak tapi kehendaknya tunduk kepada kehendak Allah. Adapun Qadariyah mereka mengatakan kehendak manusia kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dua-duanya atau ayat ini bantahan untuk dua kelompok. Iya. Baik. Di antara sebab-sebab orang itu sesat dalam masalah takdir, harus kita tahu ya, apa sebab manusia itu sesat dalam masalah takdir? Satu. Ya sebab ya sesat dalam masalah takdir satu, ingin mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Ini sebab pertama. Jadi apa yang terjadi pada makhluk ingin dia kiaskan pada perbuatan Allah. Kalau dilihat pada makhluk, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bermaksiat, ketaatan. Oh, ini jelek bagi makhluk. Ah, dia kiaskan juga kepada Allah. Ini juga jelek bagi Allah. Tak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ini dasar kesesatan dalam masalah takdir. Ingin mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Iya. Kemudian yang kedua, dasar penyimpangan dalam masalah takdir tidak membedakan antara iradah al-qauliyah dan iradah asy-syar'iyah. Iya. Tidak membedakan antara iradah al-qauliyah dan iradah asy-syar'iyah. Allah Subhanahu wa taala atau iradah Allah terbagi dua. Ada iradah qauliyah dan ada iradah asy-syar'iyah. Iradah qauliyah ini iradah bermakna al-masyiah. Allah berkehendak. Iya. Iradah syariah, iradah bermakna al-mahabbah, kecintaan, Allah mencintainya. Kalau iradah al-kauniyah itu pada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Nah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya. Dan iradah kauniyah ini kadang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah takdirkan terjadi. Ini iradah al-kauniyah. Kehendak Allah al-kauni. Ya. Kemudian yang kedua adalah iradah asy-syar'iyah. Ini kaitannya dengan mahabbah, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, kadang terjadi dan kadang tidak terjadi. Ya. Allah menghendaki seorang itu beriman, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Nah, ini perbedaan antara dua iradah. Ahlul bidah dalam masalah ini sesat. Sebab dia pahami Allah punya satu iradah saja, sama iradahnya. Allah menghendakinya dan dianggap penakut. Ya ada pernah ahli sunnah, ya dengan kedetailan mereka melihat maaf, ya mereka membuat kesimpulan ini bahwa iradah terbagi dua. Nah, ada yang iradah al-kauniyah dan ada iradah yang merupakan iradah asy-syar'iyyah. Kemudian sebab kesesatan yang ketiga, ya, kesesatan dalam masalah takdir adalah ingin mempertanyakan sebab perbuatan Allah, mencari illatnya, sebab perbuatan Allah. Ya. Tentang masalah illah, nah, tentang masalah illah, karena Allah menerangkan sebab dari perbuatannya, sebab apa yang diterangkan kita terima dan kita pahami. Namun apa yang tidak diterangkan tidak boleh ditanyakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Walaupun manusia mereka ditanya apa yang mereka lakukan. Ya. Karena itu apa saja yang dibuat oleh Allah jangan ditanya sebabnya. Ya. Ini yang menyebabkan seorang masuk tergelincir dalam masalah takdir. Ya. Dia melihat kepada sebab, ingin mengkiaskan perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk, akhirnya sesat dalam masalah takdir. Ya. Dan bukan artinya ditetapkannya takdir itu menafikan dengan ikhtiar perbuatan. Ya. Takdir Allah adalah ilmu Allah. Allah rahsiakan untuk dirinya. Kita harus imani tentang adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya manusia tidak beramal meninggalkan amalan. Ya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata orang yang bertanya Rasulullah, apakah segala sesuatu ditakdirkan? Sampai orang ini pintar, orang ini jelek, kurang pintar, semuanya ditakdirkan. Kata Nabi, ya, semuanya ditakdirkan. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah kalian. Ya. Fakullul muyassarin lima khuliqalah. Sebab setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ia ditakdirkan, diciptakan untuknya. Ya, jadi asalnya kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan pada kita. Ya kan? Nggak ada tahu kita ditakdirkan apa? Kita ditakdirkan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Nggak ada yang tahu takdirnya. Kalau tidak ada yang tahu takdirnya, nggak boleh dia berhujjah dengan takdir, meninggalkan amalan. Atau menerlaku maksiat, kemudian dia berkata, ini sudah takdir Allah. Dia nggak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Ya. Dan juga telah diutus kepada kita para rasul. Apa gunanya dia sekali kepada kita para rasul? Menunjuki kepada kita jalan yang lurus, jalan yang jelek. Kemudian telah diturunkan kepada kita kitab-kitab. Semuanya untuk menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus. Ya, dan jalan yang salah. Menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir itu tidak bertentangan dengan amalan. Manusia tetap beramal. Ya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya para nabi dan diturunkannya kitab. Dan dia juga harus mengimani akan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala yang mendapatkan kesenangan, dia tidak terlalu senang. Gembira. Sebab dia tahu bahwa semuanya sudah merupakan ketentuan Allah. Ya. Dan ketika dia sedih, dia tidak terlalu sedih. Sebab dia tahu bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang sangat senang atau dia sangat sedih, kadang masuk ke dalam hal-hal yang membahayakannya. Antum pernah dengar ada orang yang saking senangnya dia stres? Hah? Pernah dengar gak? Oh, masyhur itu ya. Saya tidak pernah dengar. Ya. Ada dulu orang yang menang porkas, dapat 1 M, langsung stres dia. Ya. Ada pun yang kena musibah, ya langsung stres itu banyak contohnya. Dan di sini faedah keimanan kepada takdir. Salah satu faedah dari keimanan kepada takdir. Ya. Dan ini dari merupakan rukun dalam keimanan. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan mana syariat, akan nampak betapa besarnya dan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian setelah itu pengarang membawakan beberapa hadis. Kata beliau, warwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Dan Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, beliau berkata, kunna fi janazatin fi baqi'il qarqad, fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhfaratun, fa nakkata wa ja'ala yankutu bi mikhfaratihi, thumma qala. Kata Ali, kami dalam suatu jenazah di baqi' Al-Zarqa bagi pekuburan di Medina dekat Masjidil Haram. Al-Zarqa ini sejenis pohon. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang kepada kami. Faqa'ada wa qa'atna haulahu, maka beliau pun duduk dan kami duduk di sekitar beliau. Wa ma'ahu mikhtaratun, dan beliau membawa ranting kecil, panas kata. Wa ja'ala yankutu bi mikhtaratihi, maka beliau pun menancapkannya. Ya. Mikhtara bisa bermakna tongkat, ranting kecil atau yang sini saluran ini. Nah, maka beliau pun menancapkannya. Kemudian beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa wa qad illa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar." Maka beliau tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis, telah ditetapkan tempat duduknya di sorga dan tempat duduknya di neraka. Faqala ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kita bertawakal saja terhadap apa yang telah ditetapkan, ditulis terhadap untuk kami? Faqala, maka Rasulullah menjawab, i'malu faqullun muyassarun lima qaliqalah, beramallah kalian, sungguhnya setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ia diciptakan untuknya. Amma man kana min ahli sa'adah fayuassiru li amali ahli sa'adah, adapun orang yang merupakan termasuk dari golongan orang yang beruntung, maka dia akan dipermudah untuk melakukan amalan orang-orang yang beruntung. Adapun wa man kana min ahli syaqawati fayuassiru li amali ahli syaqa, adapun orang-orang yang dari kelompok yang merugi, maka mereka akan dipermudah untuk amalan orang-orang yang merugi. Suma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, amma man a'ta wa taqa wa qaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, al-ayat. Adapun orang-orang yang memberi bertakwa dan membenarkan al-husna, maka akan dipermudah kepada arah yang mudah, al-ayat. Nah, ini ayat juga kaitannya. Hadis ini dibawakan di sini untuk menetapkan beberapa perkara dalam masalah takdir. Yang pertama, ya, penetapan segala sesuatu telah ditulis. Kemudian yang kedua, manusia juga punya kehendak, ya, punya masyiah, punya ikhtiar. Karena itu dikatakan, malu, beramallah kalian. Ini kan mereka punya kehendak. Tapi kehendaknya sekali lagi tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, warawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Anna khalqa ahadikum, sungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian, yujtama'u, dikumpulkan, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, arba'ina yawman nutfatan, 40 hari dalam keadaan setetes air. Thumma yakunu 'alaqatan misla dharika, kemudian menjadilah segumpal darah sama dengan itu, masih 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan misla dharik, kemudian setelah itu menjadi segumpal daging sama dengan itu. Thumma yab'atsullahu ilayki malakan bi arba'i kalimat, kemudian Allah mengirim kepadanya seorang malaikat dengan 4 kalimat. Yaktub rizqahu wa ajalahu wa amalahu wa syaqiyyun aw sa'idun, yang menulis rizkinya, ajalnya, amalannya, ya beruntung ataupun merugi. Fawalladzi la ilaha ghairu, demi yang tidak ada sembahan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai tidak ada antara ia dan antara surga tersebut kecuali hanya sejarak satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, maka alkitab telah mendahulunya, maksudnya ketetapan dalam alkitab telah mendahulunya bahwa dia adalah penduduk neraka. Fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha, maka ia pun beramal dengan amalan penduduk neraka lalu ia masuk ke dalam neraka itu. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari, dan sungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', sampai tidak ada perantara antara ia dan antara neraka itu kecuali hanya sejarak satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitabu, fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhuluha, maka alkitab telah mendahulunya, yaitu bahwa dia adalah penduduk surga, maka ia pun beramal dengan amalan penduduk surga lalu ia masuk ke dalam surga. Sisi pendalilan pengarang di sini berkaitan dengan masalah segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan lebih khusus di sini tentang masalah penulisan. Perlu diketahui bahwa penulisan takdir itu ada beberapa penulisan. Penulisan yang pertama di penulisan Allahul Mahfuz. Nah, kemudian ada penulisan yang kedua di langit, di Baitul Ma'mur. Oke. ada penulisan lainnya, yaitu penulisan di perut ibu. Kemudian ada takdir yang lainnya, takdir setiap tahun. Kemudian ada takdir setiap hari. Nah, takdir setiap hari. Ini semua dari tingkatan-tingkatan takdir dan penulisannya. Dan semua ini diterangkan dalam ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, karena itu jangan heran memahami sebagian nak. Ada sebagian orang bingung. Nah, bukankah segala sesuatu sudah dicatat, sudah ditakdirkan, dan yang ditakdirkan tidak bisa berubah lagi? Ya. Ada sebagian yang heran. Ya. Ketika membaca hadis Anas bin Malik riwayat Muslim atau Bukhari dan Muslim, bahwa seorang apabila menyambung silaturahminya akan diperluas rezekinya dan diperpanjang umurnya. Loh, bagaimana mungkin diperluas rezeki dan diperpanjang umurnya padahal segala sesuatu telah ditetapkan? Ya, maka di sini perlu dipahami tingkatan-tingkatan penulisan. Yang berubah itu yang berubah di tangan para malaikat. Jadi malaikat ketika menulis empat perkara, ditulis rezekinya, ajalnya, amalannya, beruntung atau meruginya, itu ditulis oleh malaikat. Ketika dia menyambung silaturahminya, maka dicatatkan malaikat itu berubah. Mungkin rezekinya lebih luas, umurnya diperpanjang, dan berubah dicatatkan para malaikat. Dipahami? 6. Namun yang berubah dicatatkan malaikat ini, ya, dicatatkan malaikat dan apa yang berubah dicatatkannya, itu semuanya sudah tercatat di Allah Al-Mahfuz. Ini cara mengkompromikan antara dalil-dalil yang ada di dalam masalah ini. Ya, dipahami? Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa setiap muslim itu hendaknya melihat arah kebaikan pada dirinya. Setiap orang dimudahkan kepada amalan yang ia telah ditakdirkan padanya. Kalau memang dia penduduk surga, kecenderungan amalannya adalah amalan penduduk surga. Senang untuk beribadah, ya, melakukan amalan-amalan saleh. Dan juga kalau dia penduduk neraka, kecenderungannya kepada hal-hal yang sifatnya maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita mohon kepada Allah supaya kita dikokohkan di atas jalan yang lurus, di atas ketaatan dan ibadah, dipalingkan dari segala fitnah dan maksiat, dan kita bermohon kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan kita muslim dan tetap kontinu di atas amalan yang saleh. Kata beliau wa fi hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alaihi rawahu Muslimun fi sahih. Dan di dalam hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih wa Abu Dawud fi sunan, dan juga Abu Dawud dalam sunan min al-a'immah wa ghairuhuma min al-a'immah, dan banyak dari para a'immah selain dari keduanya. Anna Jibril alaihi salam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iman, apakah itu iman? Qala, beliau berkata, antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir, ya, dan takdir yang baik dan buruk. Di sini tidak diulangi keimanan, ya. Dan dalam riwayat Muslim diulangi. Qala fa idza fa'alta dzalika faqad amantu. Ya, maka ditanya kepada Rasulullah, apabila telah dikerjakan hal tersebut, apabila saya kerjakan hal tersebut, apakah saya telah beriman? Qala na'am, maka beliau berkata iya. Baik. Kata beliau, wa fihi, dalam masalah takdir ini, minal adillah, ada banyak dalil. Ma law istaqsaynahu, ya, andai kata dalil-dalil ini kita detailkan, kita kumpul secara detail, la adda ilal imlal, maka akan menyebabkan bosan untuk membaca buku ini. Sekian banyaknya dalil itu saja, ya, orang akan bosan membacanya. Ya, pernah banyaknya dalil seputar masalah ini. Nah, itu tadi kesimpulan berkaitan dengan masalah takdir dan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah takdir. Baik, kemudian di sini dikatakan oleh pengarang dalam masalah berikutnya, masalah al-Isra wal Mi'raj. Dan ini masuk di dalam masalah keimanan kepada yang gaib. Karena itu dimasukkan di dalam pembahasan seputar masalah akidah. Kata pengarang rahimahullah, wa ajma'al qailuna bil akhbari wal mu'minuna bil athari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila fawqi sab'a samawat thumma ila sidratil muntaha usriya bihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa masjid bait al maqdis thumma urija bihi ila sama bi jasadihi wa ruhihi jami'an thumma ada min laylatihi ila makkah qabla subh. ومن قال إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة فقد غلط. ومن قال إنه منام ولم يسر بجسده فقد كفر. Kata beliau, dan telah sepakat seluruh orang yang berucap dengan hadis-hadis dan orang-orang yang beriman akan asar, ya, seluruh orang yang meriwayatkan hadis dan orang yang beriman akan hadis, semuanya sepakat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ila fawqi sab'a samawat, menuju ke langit yang tujuh, ya, atau menuju ke atas langit yang tujuh, ila sidratil muntaha, ke sidratil muntaha, usriya bihi lailan, beliau diperjalankan di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Apa itu masjidil aqsa? Masjid Baitul Maqdis, itulah masjid Baitul Maqdis. Thumma urija bihi ilas sama bi jasadihi wa ruhihi jami'an, setelah itu beliau diangkat ke langit dengan jasad dan ruhnya semuanya. Thumma ada min laylatihi ila Makkah, kemudian malam itu juga beliau kembali ke Makkah, qabla subuh, sebelum subuh. Wa man qala, dan siapa yang berkata, innal isra fi laylatin, sungguhnya isra di malam hari, wal mi'raj fi laylah, dan mi'raj, siapa yang berkata sungguhnya isra di satu malam, wal mi'raj, dan mi'raj di malam lain, maksudnya sama malamnya berbeda, maka dia telah salah. Wa man qala innahu manam, dan siapa yang berkata bahwa itu adalah tidur saja, ya, tidak diperjalankan, maka, dan juga dia tidak berkata diperjalankan dengan jasadnya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Ya, di dalam poin ini pengarang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Dan pengarang, ya, rahimahullah ta'ala, di sini menjelaskan tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, beliau tegaskan bahwa adanya Isra dan Mi'raj ini kesepakatan di kalangan para a'immah, para a'immah yang menguasai hadis dan beriman akan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Isra artinya diperjalankan. Mi'raj artinya diangkat ke langit. Ya, ini artinya Isra dan Mi'raj. Adapun Isra, diperjalankannya Nabi itu diperjalankan memakai buraq. Ya, buraq ini adalah binatang besarnya lebih besar dari keledai di bawah bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda dan keledai. Ini buraq. Ya. Adapun dongeng-dongeng yang mengatakan bahwa dia binatang punya sayap, ya, atau bahkan saya pernah lihat di sebagian rumah, ya, kepalanya kepala perempuan kayak bidadari katanya. Nah, ini semua adalah cerita khurafat. Ya. Itu bersifatan buraq. Buraq ini, kata para ulama, dinamakan dia buraq, ya, yang artinya mungkin dengan dua makna. Salah satu dari dua makna, mungkin karena dia sangat putih sekali, ya, bagaikan buraq, sangat terang, bark, yang cahaya apa petir atau guntur, ya. Dan mungkin dikatakan buraq karena cepatnya dia melangkah. Sebab satu kali melangkah itu jaraknya sejauh pandangan mata, satu kali langkahnya buraq ini. Nah, maka Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu memakai buraq berjalannya. Adapun naiknya ke langit tidak memakai buraq. Ya. Naik ke langitnya dengan mi'raj. Dinamakan mi'raj. Mi'raj itu artinya alat untuk naik ke langit. Dia adalah tangga untuk naik ke langit. Ya, itu mi'raj. Dipahami? Dan kisah Isra dan Mi'raj adalah kisah yang sangat masyhur sekali. Sini pengarang akan menyebutkan beberapa sahabat yang menjelaskannya. Iya. Dan di sini pengarang menyebutkan beberapa perkara. Diangkat sampai ke langit tujuh, di atas langit tujuh, sampai ke Baitul Sidratul Muntaha. Ya, kemudian beliau sebutkan bahwa ketika Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi diperjalankan dengannya itu adalah perjalanan roh dan jasadnya sekaligus. Ya, ini pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan yang diperjalankan adalah ruhnya saja. Ya. Karena itu ucapan pengarang di sini yang mengatakan, siapa yang mengatakan tidak diperjalankan dengan ruhnya, maka dia telah kafir. Ya. Mengatakan hukum kafir ini kelihatannya terlalu berat begitu. Ya, sebab asalnya memang sebagian melihat ada kemungkinan lain dari dalil yang ada dalam masalah. Walaupun yang kuat dalam permasalahan seperti yang disebut oleh pengarang, bahwa Nabi diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Kalimat al-abd, hamba, itulah hamba, ruh dan jasad. Ya, asal penggunaan ruh dan jasad. Dia dalil yang membedakan dalam masalah ini. Nah, kerana itu apa yang disebut oleh pengarang di sini benar. Dan di sini juga beliau sebutkan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi satu kali saja, satu malam saja. Siapa yang berkata dua kali itu salah. Ya. Siapa yang berkata dua kali itu salah. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini bahwa perjalanannya pada satu malam dan kembali di malam itu juga. Ya, kembali di malam itu juga. Dan kita ketahui bersama bagaimana Nabi perjalankan ketemu dengan para anbiya di setiap langit yang beliau lalui. Kemudian kita ketahui juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di malam itu menerima perintah salat. Yang tadinya 50 kewajiban salat kemudian menjadi 5 waktu saja. Dan kita ketahui bersama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka ketika diperjalankan. Ya. Dan pada perjalanan Isra dan Mi'raj ini banyak sekali dari kandungan keimanan yang kita bisa petik. Dan salah satu kandungan keimanan yang ingin ditekankan di sini pengarang, ya, sebab ini berkaitan dengan zaman beliau. Beliau ingin menetapkan bahwa Allah itu di atas langit. Ya. Andai kata Allah itu berada di mana-mana, Nabi tidak diperjalankan di atas langit. Nah, ini dalil yang sangat kuat sekali yang menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Ya, mungkin kalau kaidah ini yang biasa, kalau kaidah satu ini saja yang diucapkan oleh orang yang biasa mengadakan acara Isra Mi'raj, itu bagus. Ya. Ya, mungkin bisa diambil faedah yang manfaatnya. Tetapi tidak seorang pun ya yang pernah menguraikan hal ini dalam acara bid'ah Isra dan Mi'raj. Ya, memang acaranya acara bid'ah, ya syaitan lebih banyak mendominasi. Ya. Akhirnya bicaranya juga bicara ya hal-hal yang aneh-aneh dan penuh dengan khurafat. Ya, seakan-akan pada tahun ya, atau ketiga Isra dan Mi'raj itu dianggap sebagai hari untuk berkisah. Iya. Sehingga setiap orang berusaha untuk mencari kisah, walaupun kisah-kisahnya ya asalnya adalah kisah yang palsu ya dan dianggap batil oleh para ulama. Iya. Setelah menjelaskan beberapa dasar pokok, maka beliau sebutkan dalil-dalil. Kata beliau, "Qala Allahu 'azza wa jalla, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula." Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Asra itu perjalanan di malam hari. Ya, tidaklah seorang itu diperjalankan, tidaklah dikatakan Isra memperjalankan kecuali di malam hari. Kalau perjalanan di siang hari itu lain lagi dalam bahasa Arab. Isra itu khusus perjalanan dalam malam hari. Ya, kalimat lailan di sini penetapan, takkid, betul-betul di malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang kami berkait di sekitarnya. Kata beliau, rawa kisata al-Isra ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan kisah Isra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sahabat disebutkan di sini pengarang Abu Dar wa Anas ibn Malik wa Malik bin Fa'sa'ah wa Jabir bin Abdullah nah wa Syaddad bin Aus, yang lima orang sahabat wa ghairuhum, dan selain mereka kulluha sihahun maqbulah, semuanya adalah hadis-hadis sahih maqbulah, diterima mardiyah, diridai inda ahli naql, di kalangan para ulama ahli naql, maksudnya ulama ahli hadis, mukharrajatun fi siha, nah, hadis-hadisnya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Baik. Selesai saya kira pembahasan tentang masalah Isra dan Mi'raj. Ya, kita pindah ke pembahasan yang lain. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, wa annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla kama qala azza wa jalla wa qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kata pengarang, dan sungguhnya Allah dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya azza wa jalla. Ya, Nabi melihat Rabbnya azza wa jalla sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, sungguh ia telah melihatnya kali yang lain ketika di sidratil muntaha. Ya. Ini pembahasan berikutnya, yaitu apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah atau tidak ketika diperjalankan, ya, ketika diangkat ke atas langit. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Rabb-nya, penglihatan dengan mata hatinya. Ya. Dari mengatakan bahwa Nabi sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendapat yang ketiga adalah tawakkuf dalam masalah. Tawakkuf tidak menguatkan. Iya. Tawakkuf dalam masalah seperti ini, sebenarnya tawakkuf tidak dihitung pendapat ya, cuman ya demikianlah para ulama menyebut. Ya. Tawakkuf dalam masalah seperti ini sebenarnya diizinkan, sebab masalahnya mengandung kemungkinan sebenarnya. Sebab dalil ada dua kemungkinan. Kalau terjadi tawakkuf itu wajar. Iya. Karena itu tidak benar juga sebagian orang yang berlebihan dalam masalah tahdir-tahdiran, siapa yang tawakuf ikut ditahdir juga, ini kaidah batil. Ya. Tidak diucapkan kecuali orang yang jahil terhadap syariah. Tawakuf itu dilihat dalam masalah apa dia tawakuf, dirinci. Kalau masalahnya jelas, gamblang, ya, maka siapa yang tawakuf, tawakufnya dianggap, dia disikapi dan dianggap menyimpan dalam tawakuf tersebut. Karena itu Imam Ahmad, ketika ada orang yang tawakuf dalam masalah Al-Quran, apakah dia makhluk atau tidak, dia katakan Al-Quran kalam Allah. Makhluk atau tidaknya saya tidak tahu, tawakuf. Imam Ahmad mengatakan Al-Waqifah Jahmiyah. Para orang yang tawakuf itu Jahmiyah. Atau dalam riwayat Al-Waqifah Syarru Mil Jahmiyah. Orang yang tawakuf lebih jelek daripada Jahmiyah. Ini sebab masalahnya jelas, gamblang, terang. Tapi kalau masalahnya seperti ini, masalah yang mengandung kemungkinan, ya, maka para ulama berselisih, bahkan yang tawakuf, apakah dihukumi mereka juga lebih jelek daripada Jahmiyah? Ya, nah seperti itu. Maka hendaknya seorang itu adil dalam bersikap. Ya. Dan asal kesesatan, mengambil sebagian dalil, meninggalkan bagian yang lain. Mengambil ucapan sebagian ulama, ya, dalam satu keadaan saja, meninggalkan keadaan-keadaan yang lainnya. Ini diantara asal kesesatan yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam banyak buku beliau. Ya. Jadi sini dalam masalah apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah atau tidak? Nah, kalau melihat dengan mata kepala, maka jawabannya tidak. Sebab Aisyah berkata, man zama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-kiriyah. Siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad melihat Rabb-nya, maka ia telah berbuat penistaan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melihat dengan mata ditiadakan. Tapi melihat dengan hati ia ditetapkan hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dan dalilnya disebutkan oleh pengarang. Dan ini yang kuat insyaallah taala bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat dengan mata hatinya, tidak melihat dengan mata kepalanya. Yang dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah, kemudian Syekh Mubin, beberapa syekh yang lainnya juga di zaman ini menguatkan pendapat ini. Adapun ayat yang disebut di sini oleh pengarang, ini adalah ayat bukan pada tempatnya, sebab pendalilannya bukan di sini. Ya. Di sini yang disebut dalam ayat, sungguh beliau telah melihatnya di kalian lain. Yang dilihat oleh Nabi di sini bukan Allah, tapi yang dilihat oleh Jibril. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dua kali. Rasulullah melihat Jibril dua kali dalam wujud aslinya. Dalam wujud aslinya dua kali. Dan salah satunya di sini seperti yang tertera dalam ayat ini. Maka yang diinginkan di sini dalam ayat, walaqad ra'aku nazlatan ukhra, sungguh Allah atau sungguh Nabi telah melihatnya untuk kali kedua. Yang dilihat bukan Allah, tapi yang dilihat adalah Jibril. Jadi kita katakan pendalilan dalam ayat di sini bukan pada tempatnya. Nah, pendalilan yang benar hadis-hadis yang akan disebut di sini oleh pengarang. Kata beliau, وقال الإمام أحمد فيما رويناه عنه فيما روينا عنه. Dan berkata Imam Ahmad dalam hal-hal yang diriwayatkan kepada kami. Ruwina bacanya ra'nya di fathah di dhammah, kemudian wawnya di kasrah, di tasydid dan di kasrah. Ya, ruwina anhu. Dan berkata Imam Ahmad dalam apa-apa yang diriwayatkan kepada kami, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu azza wa jalla. Dan sungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya Azza wa Jalla. Bainahum ma'thurun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya itu ada atharnya, ada haditsnya dari Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahihun, sahih haditsnya. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas. Di situ antum dapat kiannya, ditulis an Ikrimah. Diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas, warawahu al-Hakam ibni Abbas an Ikrimah an ibni Abbas warawahu Ali bin Zaid an Yusuf ibn Mihran an ibni Abbas ya wal hadithu ala zahiri. Baik, demikian riwayat-riwayat sebagiannya, ada sebagian jalan yang tidak diketemukan ya, dan riwayatnya secara umum ada riwayat yang sahih, riwayat yang sahih secara umum, riwayat Imam Ahmad memberi hukum riwayat yang sahih. Kemudian setelah itu Imam Ahmad mengomentari riwayat ini, kata beliau, al-hadith ala zahiri, hadithnya seperti zahiri, kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tambahan Allahu alaihi wasallam, tambahannya sebenarnya seru cukup sallallahu alaihi wasallam di sini. Wal kalamu fihi bid'ah, berbicara tentang hadith ini bid'ah, walakin mu'minu bih kama ja'a ala zahiri, akan tetapi kita imani sebagaimana zahirnya. Wala nunadiru fihi ahada, dan tidak boleh kita mendebat seorang pun di dalamnya. Maksudnya jangan ada perdebatan dalam masalah ini, sebab ini adalah masalah yang jelas. Ya, masalah yang jelas dan gamblang yang tidak butuh untuk diperdebatkan. Ya. Ucapan Imam Ahmad ini dalam kitab dia yang masyhur, diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Attaq, yang sudah dicetak dengan judul Usulus Sunnah. Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Ya. Nah, dan juga kitab tersebut alhamdulillah kita sudah syarah dalam sebagian daurah di beberapa tempat ya, selain dari Makassar. Jelas dalam nak beliau ini, konteks beliau ini, Imam Ahmad di sini juga penegasan, beliau menegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Ini harus ditetapkan. Tetapi melihat Rabb-nya sebagaimana yang kita katakan tadi adalah melihat dengan mata hatinya. Wa qala wa rawa an Ikrimah bin Abbas qala inna Allah azza wa jalla astafa Ibrahim bil khulla wa astafa Musa bil kalam wa astafa Muhammad bil ru'ya. Dan diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibn Abbas, beliau berkata, sungguhnya Allah azza wa jalla telah memilih Nabi Ibrahim dengan khulla, dipilih sebagai kekasihnya. Maksudnya apa dipilih sebagai kekasihnya? Nabi Ibrahim disebut dengan nama Khalilullah. Ya Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam bil khulla, itu yang diinginkan. Al khulla derajat kecintaan yang dicintai, tapi lebih tinggi daripada al mahabbah, derajatnya lebih tinggi. Wasafa Musa bil kalam, dan Nabi Musa dipilih oleh Allah dengan Al-Kalam, dikhususkan Allah berbicara dengannya. Walaupun diantara para Nabi yang dibicarai oleh Allah itu ada tiga, Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tapi Nabi Musa punya kekhususan tersendiri. Wastafa Muhammad dan bin Ru'ya, dan Nabi Muhammad dipilih dengan Ru'ya. Nah, ini akar disebutkan oleh Syekh Al-Bani Mawquf terhadap Ibn Abbas, dan mempunyai hukum marfu tentunya. Kemudian kata beliau, rawa Atha an Ibn Abbas qala, dan diriwayatkan oleh Atha dari Ibn Abbas, beliau berkata, ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu marratain, dan Nabi Muhammad melihat Rabb-nya dua kali. Dan melihat Rabb-nya dua kali. Ini asar dari Ibn Abbas di sini penetapan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala dua kali. Wa ruwiya an Ahmad rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Ahmad rahimahullahu taala, annahu qila lahu, sungguhnya dikatakan kepada beliau, bima tujibu an qawli Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kamu menjawab ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ya man za'ama anna Muhammadan qad ra'a rabbahu azza wa jalla al hadith, siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad melihat Rabb-nya azza wa jalla, sambungan hadithnya, faqad a'ta ma'a Allah fil firya, maka sungguh ia telah membuat kedustaan yang besar terhadap Allah. Ya, bagaimana kamu menjawab hadith ini? Ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadith ini, ya qala, beliau berkata, biqaulin Nabi, dengan ucapan Nabi kita jawab, ra'aitu Rabbi azza wa jalla, saya melihat Rabbku azza wa jalla. Jadi kemungkinan Aisyah menjawab sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya, atau kalau lebih dikompromikan, ya, beliau menjawab, ya melihat, menafikan melihat dengan mata kepala. Adapun melihat dengan hati, maka hal tersebut adalah tsabit, ya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis, ya, dan nafs di dalam masalah ini. Baik, saya baru ingat sekarang bahwa ternyata ada nafs yang sangat tegas sekali yang menunjukkan bahwa Nabi melihat dengan mata hatinya. Disebutkan ro'a, dan disebutkan dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a rabbahu marrataini bi fuadihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya dua kali dengan hatinya. Nah, ini hadisnya sangat tegas sekali dan riwayatnya dalam Sahih Muslim. Ya, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hatinya. Wa fi hadis Syarik bin Abdullah ibn Abi Namir an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Anas bin Malik, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faraja'tu ila rabbi, maka saya kembali kepada Rabbku. Wa huwa fi makani, dan dia berada di tempatnya. Kembali kepada Rabbku dan dia berada di tempatnya. Ini dalam sebagian lafadznya yang disebut di sini oleh pengarang. Nah. Baik. Wal hadits bitulihi mukharrajun fi sahihain. Hadits tentang Isra dan Mi'raj sangat panjang dikeluarkan dalam sahihain. Wal munkiru li hadhihi al-lafdhati raddun ala Allah wa rasul. Orang yang mengingkari lafadz ini yang menolak Allah dan Rasulnya. Jelas kesimpulan dalam masalah ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan dilihat pada, atau Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata hatinya, dan juga telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di mana? Di mana dilihatnya? Di hari kiamat. Adapun di dunia, apakah bisa manusia melihat Allah di dunia? Ya, jawabannya dibagi dua. Kalau melihat dalam keadaan terjaga, maka jawabannya tidak bisa. Siapa yang menyangka bisa, maka dia kafir keluar dari Islam. Ya. Menyelisih keyakinan yang pas dalam agama, bahwa Allah tidak bisa dilihat dalam kehidupan dunia dalam keadaan terjaga. Ini makna hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, engkau tidak akan dapat melihat Rabb. Ketahuilah, sungguhnya kalian tidak dapat melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya, dalam keadaan terjaga, tidak tidur, tidak bisa melihat Allah. Kalau dalam keadaan tidur, apakah mungkin melihat Allah? Jawabannya mungkin. Ya. Jawabannya mungkin, tiada dalil yang menafikan. Apalagi Nabi berkata, Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah. Saya melihat Rabbku dalam surah yang paling indah. Ya, karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, para ulama sepakat tentang mungkinnya Allah dilihat di dalam tidur. Tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali orang-orang Jahmiyah. Tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang Jahmiyah. Demikian keterangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tidak ada yang mengingkari kecuali orang-orang Jahmiyah. Ya. Kalau ada yang mengingkari hal tersebut di zaman ini, berarti dia mirip dengan orang-orang Jahmiyah. Nah, kemudian kata beliau, kemungkinan melihat Allah dalam mimpi, orang melihatnya sesuai dengan keimanannya, kadar keimanannya. Karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di puncak keimanan, beliau berkata, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku dalam surah yang paling indah. Ya. Dan seorang melihat Allah dalam mimpi, itu tentunya ya, tidak boleh dia meyakini bahwa Allah hakikatnya seperti itu. Sebab ya, diketahui bersama mimpi itu enggak sama dengan kenyataan, ya kan? Kemudian diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menukil kesepakatan tentang mungkinnya. Dan demikian pula dikatakan mungkin melihat Allah dalam mimpi oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Mukbil, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam beberapa pelajaran beliau, Syekh Khalid Ibn Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah Wasitiyah dan dalam beberapa syarah beliau. Juga Syekh Abdurrahman, Abdullah Ibn Abdurrahman Jibril, ketika mensyarah sifat A'immatul Hadith, beliau juga ketika ditanya tentang itu, beliau katakan mungkin. Ya. Dan secara global, hal ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para ulama ahli sunnah. Tidak ada mengingkarinya kecuali orang yang jahil, yang mirip dengan ucapan orang-orang Jahmiyah. Dan Syekh Mukbil sendiri mengucapkan hal tersebut di majlis dan di pelajaran beliau berulang kali. Ya. Beliau mengucapkannya. Nah, baik. Ini akhir dari pembahasan berkaitan dengan masalah ruqyah. Setelah itu, pengarang berpindah berbicara tentang masalah syafaat. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, wa ya'taqidu ahli sunnah wa yu'minuna anna nabiya sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawm al-qiyamah. Dan ahli sunnah meyakini dan mereka juga mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawm al-qiyamah, memberi syafaat pada hari kiamat, li ahli al-jam'i kullihim, pada seluruh al-jam'ah, seluruh manusia yang terkumpul seluruhnya, syafa'atan ammatan, syafa'at yang umum, wa yashfa fil mudnibina min ummati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat pada orang-orang yang berdosa dari umatnya, ayo khurijuhum minan nari ba'da mahtaraku, lalu beliau dikeluarkan dari neraka setelah mereka menjadi arang. Nah, di sini pembahasan dari pengarang berkaitan dengan masalah syafaat. Syafaat termasuk perkara yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Secara khusus di sini dua kelompok. Kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Iya. Ahli sunnah meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat syafaat secara bahasa itu bermakna genap, lawan dari ganjil. Seakan-akan dinamakan genap sebab orang yang meminta syafaat, begitu dia meminta kepada atau ada yang memberi syafaat, seakan-akan dia berdua. Seakan-akan dia berdua, maka dikatakan genap dari sisi itu. Dan syafaat juga kadang bermakna secara bahasa bermakna memohon, meminta. Ya. Adapun secara istilah, syafaat adalah setiap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau doakan untuk umatnya. Ya. Itu adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tentang syafaat Nabi, ada beberapa syafaat beliau. Dan di sini pengarang menyebutkan dua jenis syafaat dari syafaat Nabi. Ya. Namun perlu saya ingatkan bahwa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang memberi syafaat bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi juga para nabi yang lainnya memberi syafaat. Para malaikat juga memberi syafaat. Orang-orang yang beriman juga memberi syafaat. Para syuhada juga memberi syafaat. As-siddiqun juga memberi syafaat. Iya. Jadi syafaat itu tidak khusus untuk nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ada memang syafaat yang khusus. Nah, di sini kita akan menguraikan jenis-jenis syafaat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi 7 jenis syafaat. Ada yang menghitung 7, ada yang menghitung 8. Enggak apa-apa, mau dihitung 7 boleh, mau dihitung 8 juga boleh. Yang menghitung 7, salah satu dari jenis syafaatnya ada yang terbagi 2. Ya, jadi kalau diurai semua menjadi 8. Ya. Baik, syafaat yang diberikan kepada Nabi ada 7 jenis syafaat. Yang pertama, syafaatul udhma. Syafaatul udhma, syafaat yang besar. Ya. Syafaatul udhma ini syafaat khusus untuk Nabi. Tidak diberikan kepada seorang Nabi pun selain dari beliau. Inilah yang beliau isyaratkan dalam hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Saya diberi 5 perkara, tidak diberi kepada seorang Nabi pun sebelumku. Di antaranya adalah utitu syafaat, saya diberi syafaat. Nabi diberi syafaat, itu syafaatul udhma. Tidak ada seorang Nabi pun yang diberikan syafaat tersebut. Bagaimana syafaatul udhma ini? Syafaatul udhma adalah syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mauqif pada hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan dari awal sampai akhirnya, jin dan manusia ya.